صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع عاش يا رفيع عاش يا درجي أنت تهياجي أنت تهياجي رد العالمين. يا أخيل رجو يا أخيل رجو والكرابي. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع عاش يا رفيع عاش يا درجي أنت تهياجي أنت تهياجي يا رب العالمين. يا أغيل أرجو يا أغيل أرجو ديالك ربين. نحن جيران نحن جيران بدر حرمي حرم الإحسان حرم الإحسان وارحسني. نحن من قوم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوابه من خوفه ما منوا. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع عاش يا رفيع عاش يا درجي أنت تهياجي أنت تهياجي يا رب العالمين. يا أهيل أرجو يا أهيل أرجو في الكرابين. وفي آيات القرآن عونه فأنت إدفنا فأنت إدفنا خرواني. ناري فربطها ناري فربطها تعرفنا وصفا والبيوة صفا والبيت يا لفنا. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا ربي هزان يا ربي هزان يا رجيم أنت تهياجي أنت تهياجي يا رب العالمين. يا أهل الجود يا أهل الجود والكرم. ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البائس المانخ الوارث السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالئ والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والدائب يضرب بأدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع أحكامه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وأدما وأضلع وعروقا ولحما وجلدا وسعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب فلو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جاتوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب ودركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم عليه السلام من الدين اللاجب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأخل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. أسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا anta maqsuduna, ridhaka matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudillu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latif, ya Khabiru ya Halim, ya Adimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Watutu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakil, ya Qawi yu ya Matin, ya Wali yu ya Hamid, ya Muhsi ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Mu'akhir, ya Awwalu ya Akhir, ya Dhahiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru ya Tawwabu, ya Muntaqimu ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki dal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Dar, ya Nafi'u ya Nur, ya Hadi ya Badi, ya Baqi ya Waris, ya Rasidu ya Sabur, Azam dinkuruhu bi asma'ikal khusna, ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina, kaffir an sayyi'atina wastur 'ala 'uyubina wajbur 'ala nuqsa warfa darajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan shali'an wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana ta'ima hayatina illal khairi qurribna anni syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran lil muna balligh ma qasidana waqdi hawaijana والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. رتب الهدات Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun adal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alaika ya man arsalaka Allahu rahmatan lil alamin. Wasallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin. Al-Fatihah tali sahibir ratib wa ila khatir Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يخطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sharrafa wa karram wa majjata wa adham. Kalimatu haqqin alaiha naqya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insya'allahu ta'ala minal aminin. Amin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil alaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafasati fil uqad, wa min sharri hasidin idha khasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ila khadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ali wa ashabi wa zawaji wa durriyati wa ali baiti, summa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa wa sayyidina al-faqil muqaddam Muhammad ibn Ali bi abni a'ala wa'adawi wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darujatihim fil jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fit dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillah الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساتين الصفات المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى روحي سيد القلب الإشاد وغوث العباد والبلاد الخبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروئه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أن الله يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين في البر والبحر أجمعين. أن الله يصحب السلامة ويرضهم إلى أوطان من سالم غانم محفوظ مرزوق في خير ولطف وعافية وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرض المسلمين. وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وحسن الخاتمة عند الموت في عافية وإلى خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات عليك ويا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني فهجروا اليمن غرت واستدئوا بجبال الفقر في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات عليك مرحبا اليرين مرحبا مرحبا الجد الحسين مرحبا مرحبا النور العين مرحبا مرحبا الجد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا فيك النبي كنزعا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا بأبن جدل مرحبا وبجاهية إلهي مرحبا جيب وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جات الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا مرحبا جال الخسائد مرحبا مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا الله الله مرحبا جاد الحسين يا الله مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مقعد مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا الله الله جاد الخسائد يا الله هذا المرحبا الله تجسى أشرف الرسل محمد يا رسول الله والسلام المستمر كل حين يا تجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلام مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Rabbi israh li sadri bima sarahta bihi sudur salihin min ibadik. Wa yassir li amri bima yassarta bihi umur salihin min ibadik. Wahdi qalbi bima hadaita bihi qulub salihin min ibadik. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmim atmim bi khair amma ba'du. Mari kita baca Fatihah kepada guru kita yang masih tugas di Jawa Timur hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hadihi niyahu ala kulli niyatin salihah wa ila man wasala fa salu ila hadrat nabi sallallahu alaihi wasallam ila ustadina al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila musannif hadzal kitab al allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Suyuti. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. suratul ladzin an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Yauma yafirru itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'i min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih. Wujuhun yawma idin musfirah. Wujuhun yawma idin musfirah. Dhahikatun mustabshirah. Wahikatum mustabshirah. Wawujuhun yawma'idhin alaiha ghabarah. Wawujuhun yawma'idhin alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha qatarah. Ulaikahumul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Likulli imri'in, bermula setiap seseorang, minhum diantara mereka, yauma idin pada hari ini, itu sya'nun, punya urusan, yugnihi, yang menyibukkan. Halun, bermula kalimat itu sebagai hal. Yasughuluhu, yang sibuk. Siapa man? Ay halun, sebuah keadaan. Yasughuluhu, yang menyibukkan. Min sya'ni ghairih, dari urusan yang lainnya. Ay maksudnya istagola kullu wahid. Ay maksudnya istagola, sibuk siapa kullu wahidin, tiap-tiap pribadi. Binapsihi, dengan dirinya sendiri. Wujuhun, bermula wajah-wajah mereka, yauma idin pada hari itu, itu musfiratun, berseri-seri. Mudi'atun, yaitu berseri-seri. Dhahikatun, yang tertawa. Mustabshiratun, yang riang gembira. Farihatun, yaitu bahagia. Wahum, bermula mereka itu al-mu'minuna, yaitu orang-orang beriman. Wawujuhun, dan wajah-wajah mereka, yauma idin pada hari itu, alaiha pada wujuh itu, ghobarotun. Ghobarotun, bermula penutup atau debu. Gubarun, yaitu debu. Tarhakuha, yang ditutup. Tagsyaha, yaitu yang menutup hak akan wujuh. Kotarotun, akan apa kotarotun, kegelapan. Dulmatun, yaitu kegelapan. Wasawadun, dan hitam. Ulaika, mereka itulah ahlu hadihil halah, ahli atau pemilik keadaan ini. Hum, bermula mereka itu al-kafaratu, yaitu orang-orang kafir. Al-fajaratu, yang durhaka. Ay maksudnya al-jami'una, yaitu orang-orang yang mengumpulkan. Bainal kufri, antara perbuatan kafir. Wal fujuri, dan perbuatan durhaka, perbuatan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ayat ini bicara tentang beberapa hal yang sangat menakutkan ketika terjadi kiamat, bahwa pada pertemuan minggu yang lalu kita mengatakan, kita membahas sebuah kalimat, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Terjadi kiamat itu orang tidak lagi ingat dengan dirinya sendiri. Ibu lari dari anaknya, anak lari dari ibunya, bapak pun demikian, teman pun begituan, seluruhnya tidak ada yang bisa saling membantu. Mengapa? Karena pada hari itu likul limri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Semuanya saling sibuk, saling cari perlindungan masing-masing. Nah, ini artinya jangankan di akhirat, di dunia pun orang begitu. Coba bayangkan ketika terjadi hal-hal musibah, kapal tenggelam saja, itu udah gak bisa lagi saling tolong-menolong. Ketika kapal tenggelam, misalnya kita di satu ketika mau tenggelam atau sudah tenggelam sedang ngapung di lautan, ada orang ngasih duit 1 miliar sama orang ngasih bambu, pilih mana kira-kira Pak? Kan pilih bambu itu. Mengapa? Karena bambu pasti menyelamatkan dia sampai ketemu pulau. Tapi kalau ngasih duit 1 miliar malah tenggelam sekalian dengan duitnya. Artinya apa? Itu urusan dunia itu, apalagi urusan akhirat. Karena itu orang itu ketika di akhirat, ketika masuk barzah memang udah gak ada pertolongan lain. Dia gak bisa mencari, dia tidak lagi bisa memperbuat amal-amal lain kecuali bantuan dari kita. Karenanya bahasa Allah, orang-orang di neraka itu wujuhu yawma idin musfirah, atau dalam di bicara surga dulu ya, wujuhu yawma idin musfirah. Saat terjadi kiamat barulah terjadi mahsyar, di mana mahsyar ada bagian-bagian orang-orang yang beriman. Allah mengatakan wajah mereka pada hari itu berseri-seri, tersenyum, ya gembira. Kenapa? Karena melihat amalnya yang sangat amat luar biasa banyaknya. Amalnya indah, amalnya selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka berseri-serilah wajahnya, karena di hadapan mukanya sudah ada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika nengok ke sebelah kiri, mereka itu adalah orang-orang yang hum kafaratul fajaroh, kafir lagi juga berdurhaka kepada Allah. Wujuhu yawma'idin alaiha ghobaroh, mukanya mereka ditutupi oleh debu-debu yang menghitamkan dirinya. Artinya jangankan di akhirat, di dunia ini saja orang yang kalau sudah tertuduh dan terdakwa pakai baju tahanan yang tadinya mukanya berseri-seri langsung jadi pucet, ya kan? Yang cakep jadi pucet, yang gagah jadi pucet, kagak bagus semuanya. Karena apa? Menghadapi yang akan dihadapi, waduh, pasti hinaan, pasti cacian. Belum lagi hinaan cacian dari penghuni lapas itu sendiri, belum lagi hinaan dan cacian dari penghuni orang-orang yang sekitarnya. Artinya apa? Malu yang luar biasa karena perbuatan dosa dan maksiat. Nah, orang-orang kafir dikatakan wujuhu yawma inna aliha gobaro, karena hum kafaratul fajaroh, mereka itu perbuatannya adalah kafir juga durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kafir jelas-jelas menentang Allah. Maka dikatakan al-jami'una bainal kufri wal fujur, mereka begitu kumpul dalam pribadi orang kafir ini, ya penentangan diri kepada Allah, juga penentangan diri bagaimana bikin dunia ini durhaka, bikin dunia ini kacau. Dan itu adalah orang kafir kerjanya. Jadi kalau sekedar kafir barangkali masih mending, kalau tapi kafir dan durhaka itu yang luar biasa. Jadi kalau kafir walaupun mending tetap masuk neraka, tapi ya, tapi udah kafir durhaka, menentang, itu yang luar biasa ini. Katanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir di negeri kita yang udah kafir dan menentang, naudzubillah min dali. Misalnya ketika ada pernyataan, udahlah hilangkan itu status keberagamaan seseorang. Nah, itu memang gila itu. Yang ngasih pendapat itu gila itu. Kalau di KTP udah enggak ada Islam atau Kristennya sebagai identitas, nanti kan orang dipikir abu-abu semua. Masuk masjid boleh aja, kagak taunya setan tuh orang. Kenapa? KTP-nya enggak jelas. Sekarang aja sebenarnya kita enggak bisa identitasnya, enggak bisa kita teliti sesungguhnya gitu kan. Kita kan kalau masuk masjid ini kan enggak mungkin, coba KTP-nya mana pun enggak mungkin kan. Tapi dengan sendirinya dia bisa tahu. Kalau seandainya ada orang masuk masjid sementara dia kafir, kita juga enggak tahu. Pun juga kebalikannya, ada orang kita masuk ke dalam gereja juga kita enggak tahu. Nah, ini semua artinya ketika kafir itu durhaka, ya kerjanya menentang itu aja udah. Kalau sekedar kafir, hukuman dia dengan Allah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang durhaka ini, ya kafir, ya dia durhaka sama Allah, juga durhaka sama manusia dan nentang urusan manusia, bikin rese kerjanya begitu. Makanya sebagai umat Islam yang mudah-mudahan, kalaupun ada orang yang ingkar kepada agama kita, tapi mudah-mudahan dia tidak durhaka kepada kita dan juga kepada yang lain-lainnya. Karena kalau ketika kedurhakaan itu jadi satu antara kafir dan durhaka, yang terjadi adalah menjadi musuh Islam. Disebut dengan kafirnya kafur, kafir harbi, kafir yang harus diperangi, kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Sementara negeri ini negeri Pancasila yang harus berdampingan erat dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, selama dia tidak memerangi dan tidak ngerecokin umat Islam. Nah, makanya bagaimana sih gambaran kiamat yang begitu dahsyatnya, yang luar biasa, yang tidak amal amat, tidak ada amal lain. Orang ketika masuk barja enggak ada amal lain kecuali amal yang udah dia bawa. Nah, kalau sudah seperti itu, yang terbaik adalah ya kita kan sebagai muslim, sesama muslim kan saling menolong. Ya ada teman kita yang sudah meninggal duluan, sementara memang diyakini dia udah tidak bisa lagi cari amal. Ya kalau udah gak bisa cari amal, ya kita bantu. Bagaimana cara bantunya? Ya bikin dikiran kan gitu, bikin tahlilan yang kita hadiahkan buat almarhum dan almarhumah, yang mudah-mudahan setelah dia mungkin berbuat dosa, selama masih ada iman dalam hatinya, selama masih ada takwa dalam hatinya, maka doa-doa kita dari yang 1 sampai 7 hari, kemudian bikin 40 hari, bikin 100, bikin yang sebulan apa setahun sebagai mendaknya atau setelah haulnya, setiap itu kita hadiahkan sama almarhum atas dasar cinta dan atas dasar ikhlas, insyaallah sampai dan almarhum mudah-mudahan wujuhu yauma idin musfirah, mukanya berseri-seri, amin ya rabbal alamin. Ya, kalau mukanya berseri-seri kan luar biasa itu ya. Makanya syafaat dari teman dan sahabat itu luar biasa, yang berdasarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika ada seorang sahabat di zaman salafus salih, kalau mungkin ini sempat saya ceritakan, ada orang meninggal dunia, anaknya sedih luar biasa. Ketika sedih kenapa? Karena bapaknya mukanya jadi keledai. Mukanya tuh mukanya berubah jadi muka keledai. Ketika ditanya, ya inilah ayah saya. Anak yang sedih, yang kalut, yang luar biasa ini tiba-tiba tertidur. Saat tertidur, ternyata tiba-tiba wajahnya dia bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kenapa kamu menangis wahai anak? Iya ya Rasulullah, saya menangis karena bapak saya meninggal dan mukanya berubah jadi keledai. Saya sebagai anak malu, saya sebagai anak bagaimana gitu. Ternyata ayah saya adalah orang yang sudah disiksa di dunia ini sebelum dia masuk ke negeri akhirat. Akhirnya Rasulullah nanya, kenapa emang? Ya karena ayah saya ketika di dunia itu suka nganakin duit, suka rentenir. ya apa rentenir itu nganakin duit atau minjem sama rentenir. Kata Nabi, ya udah ini siksanya. Terus kata anak ini, ya Rasulullah, demi engkau yang telah diutus oleh Allah, aku lihat ayahku, aku lihat ayahku dan aku dengar ayahku setiap malam dia baca solawat kepadamu 100 kali. Wah, fasyafihu ya Rasul, tolonglah dia ya Nabi. Akhirnya ini anak bangun. Pas bangun ngelihat wajah anak bapaknya lagi, udah berubah wajahnya menjadi wajah yang lebih tampan dari sebelumnya. Nah artinya apa? Ini Rasulullah berikan syafaat berdasarkan solawat dan doa dari anaknya. Alhamdulillah. Ini udah gambaran wujuhu yaumaidin musfirah. Muka orang beriman atas amalnya itu ya berseri-seri. Kelihatan itu. Maka apa namanya mayat ini dikubur oleh anak dan keluarganya. Ketika sudah masuk liang lahat, tahu-tahu ada dengar suara dari telinganya, wahai anak yang soleh, ketahuilah ayahmu telah diampuni dosanya karena syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karena doa solehnya seorang anak. Alhamdulillah. Tuh. Maka sejak saat itu anak itu juga terus baca solawat dan tidak pernah meninggalkan solawat hatta dia pergi ke tanah suci. Pulang perginya yang dia doa hanya solawat dan solawat saja. Sebagaimana ajaran yang sering kita dengar, memang solawat ini sangat penting, sangat baik. Karenanya untuk menyelamatkan ahli kubur, ya bantu, kita bantu. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat diundang di tempat orang yang tidak senang dikiran, tidak senang tahlilan. Tapi dilalahnya tuh orang datang ke tempat tahlilan, dia nggak senang sebenarnya. Nah, ketepatan yang punya hajat minta, Ustaz tolong ceramah dikit. Ya dah. Ceramah ada sedikit tanya jawab. Nah, setelah tanya jawab, nih orang yang enggak senang tahlilan ini nanya. Ustaz, maaf dibilang, iya. Emang sampai ya pahala zikir dan tahlil ini buat almarhum? Kan dalilnya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Kalau anak Adam meninggal kan udah terputus amalnya kecuali 3. 1, sedekah jariah, amal soleh, ya kan? Atau ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Itu dalilnya Pak ya? Iya dalilnya, sama saya bilang Pak. Saya juga dalilnya itu Pak. Walaupun saya ada beberapa dalil lagi yang menguatkan. Oke lah saya pakai dalil itu Pak, saya bilang. Kira-kira almarhum ini yang sekarang kita datengin, kalau bicara ilmu yang bermanfaat, ini kiai atau bukan Pak almarhum? Bukan Pak, oh iya. Ya dia orang biasa, cuman anaknya baik. Terus kira-kira nih orang punya enggak masjid atau pesantren atau sekolah yang dia wakafkan untuk perjuangan? Enggak punya juga. Berarti sedekah jariahnya enggak ada Pak ya? Iya. Punya enggak dia anak yang soleh, yang jadi kiai, yang doain dia? Ya enggak punya juga Pak. Tuh kan udah putus semua tiga-tiganya. Iya. Oke, tiga-tiganya dia enggak punya Pak ya. Tapi masih dia enggak punya anak kiai, enggak punya anak ulama yang soleh. Nah sekarang kita datang ke sini undangan siapa Pak? Undangan anaknya. Kira-kira anak ini baik apa enggak Pak? Ngundang kita, minta doain orang tuanya didoakan. Kemudian dengan ikhlas anak ini ngomong, Pak tolong doakan orang tua saya. Ini anak begini termasuk anak soleh gak kira-kira? Kan soleh, walaupun gak doa dari mulutnya, hanya karena keterbatasan kemampuan dia dalam ilmu agama, dia ngundang kita, kan ini masih soleh nih anak. Jadi ya doulah anak yang mendoakan. Berarti kan ini anaknya Pak. Yang jadi pertanyaan saya, Bapak ikhlas gak yang doa ini almarhum? Kalau gak ikhlas Bapak keluar aja udah. Kan begitu. Karena Bapak gak ikhlas ya gak sampai. Tapi kalau Bapak ikhlas insya Allah sampai. Dan kita hari ini diundang oleh putranya dalam mendoakan yang bersangkutan. Artinya maka masuklah poin di mana al-waladun soleh yad'ula, anak soleh yang mendoakan, yang sampai pahalanya buat yang bersangkutan. Nah cuman kan cuman sistem doang. Sistemnya bagaimana? Ya saya sebagai anak enggak bisa doa. Ya udah kok ngundang jamaah Masjid Al-Mukhlisin 100 orang tolong bacakan Quran, bacain Yasin. Boleh enggak? Ya boleh. Berarti masuk enggak kategori yang ketiga? Masuk. Kan begitu, Pak. Artinya apa? Ya udah kita menolong kawan dan saudara kita yang telah terlebih dahulu ke alam barzah dengan doa-doa yang ikhlas, dengan doa-doa yang diizinkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya almarhum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru dia ngerti juga, oh ternyata begitu. Jadi dalilnya sama cuman selalu disimpangkan gitu ya. Seolah-olah ya harus anaknya. Anaknya enggak bisa doa gimana? Selama tuh orang masih punya anak. Nah, makanya kata-kata amal soleh kan bisa juga kita, atau sodakoh jariah kita bisa kita kembangkan yang lebih luas. Misalnya ada orang punya amal soleh atau sodakoh jariah terhadap masjid, di mana dengan masjid dia bisa bangun masjid. Atau misalnya taruhlah ada seseorang yang dia bantu, walaupun itu bukan kerabat, bukan saudaranya, orang lain dibantu sama dia. Orang ini tertekun, ya Allah, ini orang waktu hidup pernah bantu saya. Ini orang waktu hidup pernah bantu saya. Sekarang orangnya udah enggak ada. Saya ikhlas. Hari ini saya berdoa buat dia. Saya hadiahkan Fatihah. Saya hadiahkan Yasin. Saya hadiahkan baca Quran buat yang bersangkutan. Kan ini termasuk amal solehnya itu. Nah, apalagi kemudian yang mengadakan dikiran dari 1 sampai 7 hari ya anaknya, ya mantunya. Makanya dengan ikhlas kita mengatakan Allahumma balligh wa ausil, kan begitu. Sawab hadhil qira'ah. Nah, maka insyaallah bisa menolong teman dan saudara kita yang ada di alam barzah. Insyaallah wujuhun, wajah mereka yang tadinya hitam, yang tadinya kena debu menjadi musfirah, menjadi berseri-seri. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Amal dia baik di dunia, juga amal orang-orang yang mendoakannya banyak, ya. Maka faman khaffat mawazinuhu faulaika humul faizun, dalam ayat humul faizun. Siapa yang humul khosirun, maksud saya, siapa yang ringan, ya, apa namanya, amalnya pasti dia rugi. Tapi faman saqalat mawazinuhu, tetapi barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, faulaika humul faizun, mereka adalah orang yang sukses, yang bahagia dunia dan akhirat. Maka segala amal kita di dunia ini, baik yang sifatnya kecil ataupun besar, maka carilah amal sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan wajah kita meninggal berseri, di akhirat juga berseri. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah, barangkali ada yang ditanyakan dalam kajian kita hari ini atau didiskusikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan yang pertama adalah apakah kita ketika mengamalkan sesuatu wirid misalkan, apakah harus melewati ijazah? Kemudian apabila kita membaca atau mutalaah kitab, kemudian di situ ada keterangan untuk misalkan untuk mengamalkan salawat, dan sebelumnya kita tidak pernah mendengarkan langsung dari guru-guru kita, artinya kita tidak mengaji langsung gitu, hanya sekedar membaca lewat kitab, kemudian kita mengamalkan, apakah itu boleh? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kaifiyah ketika kita tahlil. Yang pertama biasanya kita membaca hadrot untuk arwah. Tetapi kemudian pada akhir doanya, menurut mazhab Syafi'i kita harus menghadiahkan kepada semayit. Tetapi ketika kita membaca doa, itu tidak disertai dengan Allahumma a'udzu bika min qarnahum minal Qur'an, untuk semua itu tidak dibacakan itu. Apakah dengan hadrot saja kita sampai pahala dari bacaan tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada akhi kita yang telah menanyakan. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau mengamalkan aurat tanpa ijazah? hanya membaca dari kitab atau dari buku. Bapak dan Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wiridan dari ijazahnya seorang guru itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih bisa mendapat ta'aluk atau hubungan emosional yang kuat dari guru-guru kita. Karena guru-guru itu, apalagi guru yang soleh, langsung atau tidak langsung selalu mendoakan anak-anak muridnya atau siapapun yang mendapat aurat dari dia, biar dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kepentingannya di sana. Tetapi haruskah, kalau itu ijazah yang khusus, ya ijazah yang khusus atau bacaan-bacaan yang khusus, ya harus. Kalau bacaannya khusus ya Pak ya. Tapi kalau bacaan yang sifatnya masih umum, misalnya sholawat, sholawat juga umum itu sebenarnya, ya. Karena jelas yang menjasakan langsung dari Allah sebenarnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan gitu. Kalau yang sifatnya umum silahkan, kayak misalnya baca sholawat, ya, baca Quran silahkan. Tetapi ketika Anda punya aurat atau amalan-amalan yang sifatnya khusus, yang itu juga ditemukan di dalam kitab khusus, secara baiknya Anda minta kepada guru atau minta ditashih. Pertama, misalnya tanya apa sih maksud daripada doa ini, kan gitu. Kadang-kadang kan kita nggak paham ya dari sebuah doa dan bacaan, tapi katanya doa ini untuk A, B, C misalnya. Coba kita tanya sama guru yang bersangkutan, kan gitu. Setelah itu, setelah kita tanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, bolehkah saya mengamalkan ini? Tanya seperti itu. Nanti beliau insya Allah dengan ketulusan hatinya, dengan pengalaman dan ilmunya, bisa mengatakan, oh iya silakan. Nah, kata silakan dari guru kita itu sebuah ijazah. Sebuah ijazah. Ya. Tapi kalau bilang, oh jangan dulu lah, Anda kan tahu, guru tuh biasanya tahu. Karena seorang guru biasanya ngelihat wajah murid-muridnya kelihatan, ini orang ini udah sampai A, B, C kelihatan. Kalau mereka apalagi orang-orang hikmah ya. Jadi adanya ijazah atau aurat yang diberikan langsung dari guru itu memperkuat hubungan emosional. Dan yang kedua, untuk membantu juga agar apa yang kita doakan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping memang itu adalah supaya kita juga enggak sembarangan. Karena memang ada sebuah ungkapan ya, Imam Syafi'i bahkan ya, dan itu terdapat pula di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitonun. Nah, ini yang harus kita waspadai, Pak. Barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, ini ya, maka gurunya adalah setan. Maka ingat, bahasa otodidak dalam bahasa pendidikan ada namanya belajar otodidak. Belajar sendiri, paham sendiri. Kalau yang sifatnya urusan duniawi masih mending, Pak. Tapi kalau urusan akhirat, otodidak itu bisa disisipi setan, akhirnya nyimpang kita. Dan itu bahaya loh, Pak. Ya. Belajar ilmu agama otodidak bisa, memang kita bisa baca. Tapi kalau tidak berdasarkan ilmu yang benar, itu bisa dhallu wa adhallu. Kayak misalnya, maaf, pahamnya orang-orang salafi wahabi itu begitu menistakan dan meniadakan orang-orang madzhab. Dia gak percaya sama imam-imam madzhab 4, gak percaya. Dia bilang semua kita bisa berijtihad. Lo memang kita bisa berijtihad semuanya, tapi siapa Anda? Kan begitu. Kalau Anda cuma baru baca apal waqi'ah kok sudah berijtihad, bagaimana caranya? Kan ada beberapa persyaratan orang ijtihad itu. Hafal Qur'annya harus benar, hadisnya harus sekian ribu. Kalau belum sampai pada penghafalan yang begitu banyak, sudahlah kita taklid kepada imam 4 yang lebih rosih gitu loh ya. Supaya apa? Setan enggak masuk. Nah, khawatirnya ketika kita boleh sendiri, tapi sekedar punya pengetahuan. Tapi setelah kita tahu, yang terbaik adalah kita tabayun sama seorang guru. Ustaz, ana baca kitab anu A, B, C, tolong disimak pendapat ana begini, Ustaz. Diskusi dengan kiai, enggak ada masalah. Itu kalau langsung ditelan sendiri, takutnya fasyaihuhu syaitonun, gurunya setan. Ingat setan, bagaimana fungsinya setan? Kan menyimpangkan orang, ya. Makanya hati-hati kalau kita udah, apalagi mah bicara tadi aurat atau wiridan yang sampai harus apa namanya puasa, harus zikir sekian lama, hati-hati. Kalau enggak ada guru, takutnya nanti dibimbing sama setan, ya. Walaupun tuh dari kitab misalnya, ya. Nah, kitab kalau tidak langsung ketemu dengan gurunya khawatir, ya. Nanti setan membimbing, akhirnya kayak orang-orang itu tuh. Ya, tahu-tahu ngaku ketemu Jibril, malaikat, ujung-ujungnya ngaku nabi dia. Naudzubillah min, karena enggak ada pembimbing, enggak ada mursyid. Tapi kalau ada mursyid insyaallah, ya, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kalau tahlilan tidak ada kalimat Allahumma balligh wa ausil? Sampai enggak buat si almarhum. Di dalam hadis, kalau tadi saya katakan Allahumma balligh wa ausil itu adalah etikanya kita berdoa yang memang kita niatkan untuk almarhum, ya. Etikanya kita berdoa yang kita niatkan untuk almarhum. Tetapi hakikatnya ketika seorang imam membacakan Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba ahlil kubur misalnya gitu kan, minal muslimin wal muslimat, masuk ke orang itu, masuk dengan sendirinya. Ya. Yang pertama itu, yang kedua, di dalam sebuah hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqusu min ujurim syai'. Siapa yang berbuat baik, maka bagi dia pahala, dan pahala buat orang yang membacanya dan orang yang bikin berbuat baik itu. Nah, sementara orang yang baca dapat pahala, yang dihadiahkan buat almarhumnya dapat pahala, orang yang anak cucunya yang bikin acara dapat pahala enggak? Iya, dapat pahala juga. Jadi semuanya dapat pahala. Kita yang datang tahlilan dapat pahala, orang keluarga almarhum juga dapat pahala, yang diniatkan untuk almarhum juga dapat pahala. Jadi tiga-tiganya dapat pahala. Karena di sini disebutkan sunnatan hasanatan. Kebaikan yang baik, kebiasaan yang baik. Maka sekali lagi, ketika sunnah hasanah ini dibikin sebanyak-banyaknya, bagus. Ya. Biar kita semua pokoknya, biar wujuhu yawma idin musfirah, saat kita di akhirat wajah kita berseri-seri karena banyak amal, ya, yang benar-benar membanggakan buat kita bersama insya Allah. Itu ya akhi, ya. Mari kita baca Fatihah buat Ibu Lina Yuliana yang insya Allah akan umroh. Ada Ibu Linanya di sini apa di mana? Oh iya, doain kita ya Bu ya. Kapan umrohnya? Umrohnya kapan? Oh 28 minggu depan ya. Doain kita jamaah semuanya nih, biar umroh, ya. Biar umroh. Ya insya Allah kita, kalau orang sudah ke tanah suci itu akan selalu dapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kehamilannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhadihin ya wa ala man wasal fa salihi wa ila ruhi wal jasadi li jundiana. Inna tasallahu wal afiyah al fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, sahil 'alaina kull 'asir. Sahil 'alaina kull 'asir bi jahil basirin nadir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka bismikal azam al maktuba min nuri wajhikal a'la al mu'abbadi ta'im al baqi al mukhalladi fi qalbi nabiika wa rasulika Muhammad. Wa as'aluka bismikal azam al wahidi bi wahdatil had al muta'ali an wahdatil kambi wal adad al muqaddas an kulli hatu bihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sirril a'dami li kulli mawjud salatan wa salaman tusabbitu fi kulubinal iman salatan wa salaman tusabbitu fi kulubinal iman wa tuhaffidunal qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu lana biha abwabal jannati فتفتحوا نبيك أبواب الجنة وأبواب النعيم وأبواب النضر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا كثير الخير ويا دائم المعروف اللهم اجعلنا من كل ما همنا وكربنا في أمور دنيانا وأخرانا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب واغفر لنا ذنوبنا وثبت رجاءنا إليك واقطعوا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم اغننا من الفقر وادفع عنا ديوننا اللهم اغننا من الفقر وادفع عنا ديوننا ya Allah cukupkan kami dari kekurangan-kekurangan kami ya Allah idfa anna duyunana bayarlah utang-utang kami ya Allah wa tawaffana fi ibadatika dan jika engkau mewafatkan kami dalam ibadah kepadamu ya Allah wa tawaffana fi ibadika fi jihadi fi sabilik dan wafatkan kami dalam berjihad di jalanmu ya Allah wa bi husnil khatimah dan dengan husnul khatimah rabbana hablana min azwajina rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin bi syirril fatiha a'udzubillahi ya kana abdu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.